Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat 65 dari surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir zalika kailun yasir. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Ini adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Para pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita menemukan di ayat 64 kemarin beratnya hati Yakub untuk merelakan Bunyamin pergi dan dibaringi doa dan pasrah kepada Allah, maka pada ayat 65 ini mulailah anak-anak Yakub membuka kantong bawaannya. Jadi setelah sebagaimana kita ceritakan di ayat 63 yang lalu, sangkingkan gundahnya perjalanan yang begitu nikmat, makanan dan suguhan yang begitu lezat yang disediakan Nabi Yusuf di istana, tidak membuat hati saudara-saudara Nabi Yusuf itu senang dan tenang. Karena apa? Karena mereka terfikir bahwa mereka tidak akan mendapat makanan kalau tidak membawa Bunyamin ke Mesir untuk bertemu dengan Perdana Menteri atau untuk bertemu dengan orang yang mengurusi jatah makanan. Maka maka yang terpikirkan mereka bagaimana ayahnya mau melepas Bunyamin. Setelah akhirnya dan berat hati ayahnya melepas Bunyamin, maka mulailah anak-anaknya membuka karung apa yang dititipkan oleh Nabi Yusuf, yang pastinya dalam hal ini adalah penguasa Mesir bagi mereka. Di sini di ayat 65 ini diterangkan bahwa mereka membuka barang dan dialog sudah mulai agak cair karena Nabi Yakub secara prinsip telah membolehkan Bunyamin bawa. Maka ada timbul sugesti dari saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menghibur ayahnya dan menghibur hati mereka. Paling tidak ada tiga hal di sini, menghibur ayahnya terutama sekaligus menghibur diri mereka. Yang pertama, barang-barang kita ada. Jadi sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi Yusuf, kalau barang-barang mereka itu tidak dikembalikan ke mereka, maka mereka akan berpikir, wah, tidak ada stok barang yang mungkin dapat ditukar dengan gandum berikutnya. Makanya Nabi Yusuf menitipkan secara tidak diketahui oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu barang-barang yang sebagai alat tukar tadi. Jadi pertama kali, ya, barang-barang kita yang kita tukarkan rupanya ada dan tidak diambil. Itu yang pertama, dan ini adalah kabar gembira sehingga bisa menjadi barter untuk barang berikut, gandum berikutnya. Yang kedua, kami akan memelihara saudara kami. Ini adalah rasa gembira. Jadi azam, tekad, optimis untuk menjaga saudaranya. Tentu saja sebagaimana katakan Nabi Yakub, yang maha penjaga adalah Allah, yang maha pengasih adalah Allah, yang maha penyayang adalah Allah. Tetapi sebagai manusia tetap diminta usaha. Maka yang kedua di sini, ayah dulu, walaupun itu tidak terucap, kami sengaja membuang Nabi Yusuf. Tapi dalam hal ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Bunyamin. Walaupun ternyata skenario Allah juga lah yang berlaku. Karena apa? Sehebat-hebatnya manusia menjaga Bunyamin, kalau misalnya Allah berkehendak lain, maka Bunyamin pun tidak bisa dibawa balik untuk ke Mesir, pada untuk ke Palestina pada kisah berikutnya akan kita temukan. Tapi rasa optimis itu timbul, walaupun itu sebenarnya salah. Karena apa? Karena terlalu optimis dengan melupakan Tuhan pun sebenarnya tidak benar juga. Dan yang ketiga, dengan datangnya mereka, tentu saja stok makanan akan tercukupi bagi keluarga besar mereka. Ini adalah tiga motif optimis yang merupakan kabar gembira setelah dialog cukup alot antara saudara-saudara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Untuk lebih jelasnya, kita persilahkan Ustaz Perdana menjabarkan ayat 65 dari surat Yusuf ini. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Kalau kita perhatikan ayat ke-65 dari surat Yusuf ini, maka kita mendapatkan satu gambaran yang begitu indah tentang bagaimana kedalaman firman Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keindahan yang digambarkan oleh Allah melalui dialog yang terjadi antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya, saudara tirinya dari Nabi Yusuf alaihi salam. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal bagaimana ketika walamma fatahu mata'ahum, ketika mereka membuka barang-barang mereka, wajadu bida'atahum rudat silaihim, mereka begitu sangat surprise, sangat senang, karena ternyata harta yang milik mereka yang tidak seberapa, yang selama ini itulah harta kekayaan mereka satu-satunya dan telah mereka tukarkan untuk membeli barang-barang sembako, ternyata rudat silaihim, sudah dikembalikan kepada mereka. Ini menjadikan mereka memiliki alasan lagi kepada Nabi Yakub untuk memperkuat pernyataan mereka membawa Nabi Yusuf AS. Ada argumen yang menopang mereka agar mereka mampu membujuk Nabi Yakub AS untuk membawa Bunyamin bersama mereka. Ya abana mana bagi, wahai ayah kami, apalagi yang kita cari setelah ini, mana bagi, ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa kata huruf ma di sini bisa berfungsi sebagai istifham, yang maknanya adalah apalagi yang kita cari, wahai ayah kami, ini barang kita sudah, kita ada sumber uang kita untuk membeli sembako itu sudah ada, barang untuk ditukarkan sebagai pengganti sembako itu sudah ada, mana beri, apalagi yang kita cari, uangnya sudah ada, tidak ada alasan lagi. Tidak hanya itu saja, wa namiru ahlana wa nahfazu akhana, ini adalah beberapa argumen yang kembali mereka tawarkan kepada Nabi Yakub alaihissalam agar keinginan mereka untuk membawa Bunyamin itu terlaksana. Ya, namiru ahlana, kami akan menjaga saudara kami. Yang kami pikirkan bukan lagi diri kami pribadi, tapi ada keluarga yang perlu dikasih makan. Wa nahfazu akhana, tidak usah takut wahai ayahanda, kami akan menjaga saudara kami ini, karena ini adalah kebutuhan bersama. Jadi menarik kalau kita perhatikan bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anak Nabi Yakub, untuk merayu ayah mereka, meyakinkan ayah mereka bagaimana supaya kepergian mereka ini dapat diiringi oleh si Bunyamin, saudara mereka yang paling kecil. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dikatakan bahwa kata ma itu juga berfungsi sebagai nafi, tidak hanya istifham, tapi bisa juga nafi dimaknakan di sini. Maknanya adalah mana beri, seakan-akan saudara Nabi Yusuf alaihissalam ingin mengatakan kepada ayah mereka, kami tidak minta dirham atau dinar wahai ayahanda, tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan apa nanti tukaran untuk memberi barang sembako ini, dari mana duitnya, tidak perlu lagi, ya. Mana beri, kami tidak memerlukan itu, yang kami perlukan adalah permintaan dari Menteri Ekonomi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Menteri Ekonomi Mesir, ya, karena dia minta saudara kami dibawa sebagai bukti bahwa memang sebeginilah yang diperlukan untuk kebutuhan sembako. Oleh karena itu tidak perlu lagi. Wa nazdadu kaila ba'ir, bahwa segala yang kami usahakan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi kami, akan tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan ayah, untuk kepentingan kami, dan untuk kepentingan keluarga. Jadi menarik kalau kita perhatikan, begitulah ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia harus melakukan kerja ekstra keras, harus menuangkan pemikiran, siasat, dan politiknya untuk meyakinkan orang lain. Oleh karena itu, sebenarnya aura positif atau tingkah laku positif, perilaku positif yang ditampilkan oleh seseorang itu sebenarnya mempermudah dirinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, ketika seorang melakukan tindakan kejahatan, maka sebenarnya pada saat itulah dia sudah semakin menyulitkan dirinya, mempersempit ruang geraknya, sehingga akhirnya dia tidak mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan di dalam satu hadisnya, man ahabba ayyumidda ayyubsata lahu fi rizqihi wa yutawwalu fi umrihi fal yabir walidayhi wal yasil rahimahu. Siapa yang ingin umurnya itu dipanjangkan, rezekinya itu banyak, ya ini menarik untuk kita perhatikan betul-betul, rezeki dipanjangkan, umur dipanjangkan, rezeki berlimpah ruah. Syaratnya dua hal saja. Lakukan yang terbaik, yaitu falyabir walidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya, walyasil rahimahu, dan hendaklah selalu merasakan kasih sayang kepada saudara-saudaranya, tidak memutuskan silaturahmi atau memusuhi mereka. Subhanallah, ternyata ajaran Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan seseorang, tinggal bagaimana kita lagi menyikapinya. Para pendengar RRI yang berbahagia, kalau dilihat ayat 65 ini dibandingkan dengan redaksi ayat 63 dan 66, 64 dan 66, maka terlihat jelas perbedaan yang begitu jelas. 65 ini tidak sedikit pun menyebutkan kata-kata Allah dan sifat-sifat Allah yang tertuang dalam Al-Asma Al-Husnanya. Sementara di ayat 64 sebagai ucapan Nabi Ya'qub, itu sangat terlihat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha baik dan maha penjaga, maha pengasih di antara makhluk-makhluk yang mengasih. Dan begitu juga di ayat 66 ketika Nabi Ya'qub juga berdialog dengan mereka, tetap juga mengucapkan, di esok hari akan kita bahas, mausikam minallah, tentang kekuasaan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak-anak Nabi Ya'qub yang kelak menjadi keturunan Nabi, keturunannya yang dikenal dengan Bani Israel, keturunan Ya'qub, itu memang sangat materialistis dan menganut paham materialisme. Untuk itu dalam ayat ini yang terpikir oleh mereka hanya materi, materi, materi. Kesenangan itu apabila tercapai sandang, pangan, papan. Cukup pangan, sandang, pangan, papan, berarti itulah kebahagiaan. Inilah yang terpikir oleh anak-anak Nabi Ya'qub. Sementara Nabi Ya'qub berpikirnya sangat jauh bertolak belakang dengan mereka. Begitu juga beberapa kali kita menemukan Nabi Yusuf pun bertolak belakang dengan saudara-saudaranya yang lain. Artinya dalam satu rumah tangga kita akan menemukan bapak yang soleh, tidak harus semua anaknya menjadi soleh, dan tidak pula harus menjadi sedih hati ketika anaknya ada yang tidak soleh. Karena dari keturunan Nabi Ya'qub pun dalam kisah ini kita menemukan bagaimana orang yang hidup serumah dengan dia tapi tidak menetes perangai baik dari ayahnya sang Nabi tadi. Begitulah kita temukan di ayat ini semuanya. Yang tahunya barang kembali, bukan dia harus berpikir, ih ini barang sudah kutukarkan, bagaimana nggak kita balikkan saja. Seharusnya sebagai orang yang beriman tahu dia, walaupun ini sudah ditukarkan kemudian balik lagi, berarti ini kan sudah bukan hak dia. Dia tahu Allah menjaga, seharusnya dia mengembalikan. Tetapi karena orientasinya materi, ya udah balik berarti dia ikhlas itu. Kalau gitu kita pura-pura lupa saja. Ini satu hal yang salah. Kemudian terpikirnya bagaimana dapat lagi makanan untuk berikutnya. Yang di sini begitu jelas disebutkan seberat unta. Orientasinya hanya materi, materi, materi, bahkan melihat orang, ah, kalaulah hanya gandum seberat unta itu bagi raja, mudahnya itu. Zalika kailun yasir, kata dia. Dia berpikir raja itu enak saja memberikan satu karung atau beberapa puluh karung yang kalau dihitung sama dengan berat unta. Dan menurut mereka itu mudah bagi raja, padahal sebenarnya raja telah mengadakan perampingan, ikat pinggang bagaimana supaya rakyat, tidak saja rakyat Mesir tapi juga rakyat Palestina, dapat berkecukupan makan selama 7 tahun. Dia tidak berpikir itu kecuali enaknya sendiri, senangnya sendiri, bahagianya sendiri, tanpa melihat bagaimana perasaan orang lain, bagaimana kerajaan Mesir harus mendistribusikan pangan sehingga cukup untuk 7 tahun itu. Inilah pola pikir Bani Israel yang sepantasnya tidak kita contoh, yaitu hanya berorientasi kepada dunia. Mudah-mudahan kita yang beriman dengan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja materi makanan menjadi tujuan hidup, walaupun itu perlu, tetapi lebih dari itu, cinta kasih kita kepada Allah dan cinta kasih kita kepada sesama adalah yang utama dalam kehidupan kita. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.